bahwa setiap ibadah yang baginda lakukan, Allah melihatnya. Jadi meskipun seorang hamba itu tidak dapat melihat Allah, tetapi meyakini bahwasanya Allah sentiasa melihatnya. Dan itulah dia makna ihsan, muraqabah, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tak mampu kita melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sedang melihat kita. Sudah kita bahaskan tentang muraqabah. Selanjutnya, pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah mukasyafah. Apabila dalam berzikir kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka akan runtuhlah atau terangkatlah dinding penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terangkatnya dinding penghalang disebut dengan mukasyafah. Terangkat dinding penghalang bermakna tidak ada lagi hijab perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada perantara, bermakna akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajian yang akan datang pula, apabila sudah bersama dengan Allah karena terangkatnya dinding penghalang hijab, maka kita akan dapat menyaksikan kebesaran, keagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak menyaksikan zat Allah, tapi kita akan menyaksikan kemahabesaran Allah, kemahagungan Allah, dengan karunia-karunia atau yang kita sebut pemberian yang mulia. Di dalam bahasa akidahnya disebut karamat, keramat yang boleh kita saksikan tidak dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Mata hati yang dipenuhi dengan iman, mata hati yang dipenuhi dengan cahaya. Itulah dia puncak amalan yang kita lakukan apabila kita melakukannya dengan mujahadah, sungguh-sungguh, muraqabah, sehingga memindahkan kita kepada keadaan yang berikutnya, yaitu mukasyafah, dan akhir sekali sampailah kita kepada keadaan yang puncak, yaitu syahadah. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah keadaan yang ketiga dalam berzikir, yaitu mukasyafah. Untuk membahaskan keadaan yang ketiga ini, kita pilih ayat suci Al-Quran untuk membuka kajian. Ayat yang kita pilih adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah, yaitu ayat yang ke-88 dan 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im." Dua ayat. Kedua-dua ayat ini pendek saja. Kita terjemahkan, fa amma in kana minal muqarrabin. Maka adapun sesiapa yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Bila orang itu didekatkan oleh Allah, kalau orang tersebut mendekat kepada Allah, yaitu dengan menjalani mujahadah dan muraqabah. Apabila seseorang itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah, maka disediakan untuknya tiga pemberian. Pemberian tersebut adalah farauhun wa raihanun wa jannatun 'ain. Pertama adalah, maka untuknya rauhun. Dan yang kedua untuknya raihanun, raihan. Dan yang ketiga adalah jannatu na'im, surga yang menyenangkan. Ada yang menerjemahkan rauhun, ketenangan. Ada yang menerjemahkan raihanun, rezeki yang banyak. Kemudian jannatu na'im hampir sepakat menerjemahkan dengan surga yang menyenangkan. Kemudian ulama tafsir memisahkan antara rauhun dengan raihanun dengan jannatu na'im. Rauhun dan raihanun di dunia, jannatu na'im di akhirat. Kemudian apabila di dunia ada dua, di akhirat ada satu, maka yang dua di dunia itu mesti diperinci lagi. Rauhun, ada pula tafsirannya tersendiri, tadi kita sebut ketenangan. Raihanun, ada pula tafsirannya tersendiri. Tadi kita sebut terjemahannya adalah rezeki yang banyak. Tetapi kedua-dua kata ini diambil daripada akal kata yang sama. Rauhun, roh, wauha, roh. Raihanun sebenarnya dari kata yang sama, roh, wauha juga. Karena alif nun ini adalah tambahan saja. Rauh, raihan, ruh, rih, rohah, istirahah, istirahat, semua adalah daripada kata yang sama. Tapi dalam tafsiran pasti ada perbedaan. Apa sebab? Sebab setiap kali Allah berfirman dalam Al-Quran, apabila bentukan kata berbeza, bermakna berbeza pula maknanya. Perbezaan bentuk kata menjelaskan perbezaan makna yang dikandung oleh kata tersebut. Nanti kita akan bahas dengan lebih terperinci dalam tafsir. Sekarang kita hanya ingin mengetahui bagaimana dua ayat ini kita pilih sebagai ayat untuk menjelaskan tajuk kita, mukasafah. Kita ulang sekali lagi. Maka ada pun sesiapa yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuknya adalah ketenangan, rezeki yang banyak dan juga surga yang menyenangkan. Mana dia mukasafah? Mana dia pembahasan mukasafah dalam ayat? Mukarrabin, mukarrabin itu orangnya. Orangnya minal mukarrabin, daripada orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Mana dia mukasafah? Tak nampak lagi. Maka kita perlu tafsir, penjelasan untuk menampakkan mana dia. Dia rauhun, raihanun, jannatun na'im. Ketiga-tiganya itu adalah yang akan mengangkat atau menghilangkan dinding penghalang antara seorang hamba yang didekatkan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita coba menyampaikannya dengan ringkas saja terlebih dahulu sebelum memanjangkannya nanti. Rauhun ini ulama tafsir menjelaskan rauh adalah saat kematian, hendak meninggal dunia, yaitu ketika ruh dicabut daripada badan. Apabila ruh itu dicabut daripada badan, daripada badan orang yang didekatkan oleh Allah mukarramin, maka orang tersebut dia akan melihat tempatnya di dalam surga. Padahal ketika itu dia baru meninggal dunia, tetapi dia sudah melihat tempatnya dalam surga. Padahal bila baru dimasukkan dalam surga? Nanti kiamat dahulu dunia, kemudian diciptakan langit dan bumi lagi, kemudian dihisab, baru selepas itu dimasukkan ke dalam surga dan neraka, atau ke dalam neraka bagi orang yang kafir, yang bermaksiat, Namun bagi orang yang didekatkan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, hamba yang didekatkan oleh Allah itu sudah melihat tempatnya di dalam surga, padahal surga itu nanti baru dimasukkan, baru akan dia masuki. Tapi ketika dia meninggal dia, dia sudah melihatnya. Apabila dia sudah melihatnya, padahal nanti dia baru masuk, bermakna telah terangkat. Telah terangkat apa? Hijab, dinding penghalang. Semestinya dia baru boleh lihat nanti, selepas kiamat, selepas dihisab. Tetapi ketika meninggal dunia, dia sudah melihatnya. Apa sebab? Sebab Allah mengangkatkan hijab yang menghalang antara dirinya dengan surga. Raihan begitu juga. Dalam tafsiran, raihan adalah yang akan diterima di dalam kubur. Maka tadi kita berikan terjemahan rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak yang diterima dalam kubur. Mungkin kita sudah banyak membahaskan tentang keadaan orang-orang yang didekatkan oleh Allah dalam kubur. Tempat dia di dalam kubur itu adalah sebagai kebun daripada kebun-kebun surga. Berdasarkan hadis Rasulullah, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya itu kebun dari kebun-kebun surga. Maka lapang dia ni, seluas mata memandang. Kemudian lagi, yang berada di dalam kubur itu apabila termasuk ke dalam golongan orang-orang yang didekatkan oleh Allah, dia boleh berhubungan dengan saudara, sahabat, ahli keluarga yang beriman lainnya di dalam kubur bersama-sama. Mereka duduk bersama-sama. Kemudian juga bukan hanya itu, bukan sesama yang berada dalam kubur, juga mereka boleh melihat dan mengetahui tentang ahli keluarga yang masih hidup di muka bumi. Jadi sekarang ini ayah saya dah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Kalaulah beliau termasuk ke dalam golongan mukarrabin, beliau sedang melihat dan menyaksikan saya sedang mengajar di surau ini. Sebenarnya ada dinding penghalang antara yang meninggal dunia dengan yang hidup, tetapi Allah boleh angkatkan kalau diberi rezeki yang banyak. Itulah rezeki yang banyak, yang lebih, yang istimewa, sehingga terangkat dinding penghalang. Itu adalah raihan. Itu di dunia. Kalau nanti di akhirat pula, wa jannatun na'im, dan surga yang menyenangkan. Dan yang paling menyenangkan dalam surga adalah apa? Yang paling menyenangkan dalam surga bagi orang beriman, tak ada lagi dinding penghalang. Dia boleh menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya, sama seperti dia melihat bulan ketika di dunia. Bagaimana kita boleh melihat bulan di dunia, begitu juga lah di dalam surga nanti boleh melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Surga yang menyenangkan. Ketiga-tiga kata ini kalau kita lihat tidak menggunakan alif lam. Allah tidak menyebut farrauhu, tidak. Warraihanu, tidak. Waljannatu, tidak. Apabila tidak menggunakan alif lam, salah satu kaidah dalam ilmu Al-Quran menerangkan tentang pemberian yang banyak tak terbatas. Bukan terbatas, tidak, tetapi luas, tidak berbatas. Apa sebab? Sebab ia adalah pemberian untuk hamba yang didekatkan oleh Allah. Mukarrabin. Mukarrabin ini balik di atas, bermakna isim maf'ul. Dalam bahasa Arab maknanya adalah yang didekatkan. Jadi kalau hamba itu adalah yang didekatkan, siapa yang mendekatkan? Allah. Kita ada dua. Ada pertama, hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Satu lagi adalah hamba yang didekatkan oleh Allah. Mana yang istimewa? Dua-duanya istimewa. Mana yang lebih istimewa? Hamba yang mendekatkan diri kepada Allah atau hamba yang didekatkan oleh Allah pada dirinya? Yang istimewa adalah yang kedua, yaitu hamba yang didekatkan oleh Allah. Kalau yang pertama, perbuatan mendekatkan itu perbuatan kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita berzikir kepada Allah. Akimis salat, zikri. Dirikanlah salat untuk berzikir kepada-Ku, perintah Allah. Maka kita pun salat sebagai berzikir kepada Allah. Atau kita ikuti majlis ilmu, majlis zikir namanya, untuk berzikir kepada Allah. Atau kita berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Atau kita baca-baca doa, munajat, dan seterusnya. Itu perbuatan kita. Kita yang melakukannya. Maka kita mendekatkan diri dengan perbuatan kita. Kemudian yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan itu. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah hamba yang bukan yang mendekatkan diri, tapi hamba yang didekatkan dirinya oleh Allah kepadanya. Maka pastilah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah yang lebih istimewa. Maka adapun orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir dimaksudkan siapa orang yang didekatkan oleh Allah? Orang yang didekatkan oleh Allah adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa sebab? Sebab di dalam kaidah beribadah ada ditetapkan, apabila kita beribadah, kita akan dapat pahala. Dan pahala itu pula sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pula akan mendekatkan dirinya kepada kita. Itu disebutkan dalam hadis qudsi. Siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadanya sehasta. Siapa yang datang kepadaku sehasta, aku akan datang kepadanya sedepak. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Bermakna kita mendekat, Allah pun mendekat. Itu tahap awal, yaitu dengan usaha kita, kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi untuk tahap berikutnya, kalau sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, Allah pula mendekatkan kita, mendekatkan dirinya kepada kita, maka sampai kepada keadaan Allah mendekatkan kita kepada-Nya. Maka perbuatan ketika itu bukan perbuatan kita lagi. Perbuatan ketika itu adalah perbuatan Allah yang mendekatkan dirinya kepada kita. Ini boleh mengikuti? Ini pengajian agak tinggi sedikit. Agak dalam. Tapi sudah sepatutnya lah, karena sudah lama kita mengaji ini. Tafsir Quran ini sudah 3 juz kita selesai. Ya, tahun 1995 lagi rasanya. Ada 15 tahun lah. Takkan peringkat awal saja anda. Sekarang dah peringkat atas lah sekarang. Umpamanya Nabi Musa alaihissalam, seperti yang disebutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-52, Nabi Musa alaihissalam adalah di antara hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa qarrabnahu najiyya, wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia. Siapa kami di sini? Allah. Dia, siapa dia dalam ayat ini? Nabi Musa. Wa qarrabnahu, kata yang sama, qaraba. Qaraba maknanya dekat. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia. Najiyya dalam bermunajat. Akhirnya tidak ada dinding penghalang antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Muka siapa? Runtuh, terangkat dinding penghalang. Terangkat dinding penghalang, bercakaplah Nabi Musa dengan Allah secara langsung, dan itu keistimewaan Nabi Musa AS. Wa kallamallahu Musa takdima, dan Allah bercakap secara langsung dengan Nabi Musa AS. Bahkan ada yang menyatakan bahwa sebenarnya hijab antara langit yang ketujuh dengan Allah Subhanahu wa taala, jangankan antara manusia dengan Allah, antara langit ketujuh saja dengan Allah Subhanahu wa taala, hijab itu beribu banyaknya hijab, dinding-dinding penghalang itu antara langit yang ketujuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun antara Allah dengan Nabi Musa AS, Allah angkat ke semua hijab itu kecuali satu hijab, tinggal satu saja lagi untuk Nabi Musa AS. Karena hanya tinggal satu, ketika itulah Nabi Musa, karena hanya tinggal satu saja lagi, ketika itulah Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah tinggal satu saja lagi ya Allah. Nabi Musa ingin yang satu itu pun juga diangkatkan. Arini anzur ilaihi, ya Allah perkenankan aku untuk melihatmu. Kalau tidaklah karena yang satu itu, niscaya Nabi Musa akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jawab tidak wahai Musa. Terangkat dinding itu sepenuhnya nanti di dalam surga. Tapi di dunia hijab-hijab itu akan diangkatkan. Kalau banyak hijab itu beribu banyaknya, maka akan diangkatkan satu-satu. Satu-satu. Mudah-mudahan ada juga nak hijab yang diangkat antara kita dengan Allah. Kalaupun tak sebanyak yang diberikan kepada Nabi Musa, mungkinlah beberapa yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tahu, karena banyak di antara kita ini yang tidak dapat menyingkap rahasia daripada ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita, karena terlalu banyaknya hingga penghalang antara kita dengan ciptaan Allah. Gunung yang terpacak kita tak nampak di situ karena hijab antara kita dengan Allah terlalu banyak sehingga ciptaan Allah tak nampak. Hujan yang diturunkan tak nampak. Rezeki yang terus diberikan kepada kita tak nampak. Kita sakit disembuhkan tak nampak. Anak-anak yang dibesarkan dan berjaya tak juga nampak. Dan seterusnya. Terlalu banyak hijab antara kita. Maka kita ingin diangkatlah hijab itu satu-satu. Tetapi tidak akan mungkin terangkat hijab kalau kita tidak menempuh jalannya. Jalannya adalah mujahadah muraqabah. Macam mana? Boleh nampak ayat ni? InsyaAllah. Ini mau kita buat ke Ramadan ni, supaya dia lebih sesuai. Kerana sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Tak lama lagi, seminggu rasanya lagi. Seminggu kita masuk Ramadan. Kalau Allah perkenankan, hari Rabu yang akan datang, ini Selasa. Rabu-Rabu yang satu lagi kita sudah berpuasa. Selasa malam yang akan datang, ini Selasa malam, kita sudah salat tarawih. Kalau memang ditetapkan 11 hari bulan, insyaAllah. Dan Ramadan yang 30 hari itu adalah peluang sebenarnya untuk bermujahadah, untuk dapat kepada, untuk dapat masuk kepada keadaan yang berikutnya, muraqabah. Sehingga mudah-mudahan dapatlah kita mukai safa, terangkatlah dinding penghalang. Siapa tahu di bulan Ramadan itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, mudah-mudahan insyaAllah kita akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan terang, dengan nyata. Seperti apa? Wallahu a'lam. Karena penuh dengan kebaikan. Inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Istimewanya tanazzalul malaikatu Pada malam itu turun malaikat beramai-ramai, bersungguh-sungguh. Tanazzal, tanazzal ini bersungguh-sungguh malaikat turun, dipimpin oleh warruhu, malaikat Jibril alaihi. Tanazzal malaikatu warruhu. Apabila malaikat turun, selalu disebutkan kaitannya adalah dengan rahmat, karena malaikat turun membawa membawa rahmat. Dan kita akan melihatlah rahmat-rahmat Allah. Mudah-mudahan rahmat tersebut akan dapat membuka hijab-hijab antara kita dengan dengan kebenaran, dengan rahasia-rahasia yang mungkin sekarang masih disembunyikan daripada kita, sehingga apabila nanti sampai ke tahap dapat melihatnya, karena terangkatnya hijab dinding penghalang, maka bertambahlah keyakinan kita yang sebelum ini hanyalah berupa ilmu saja, pengetahuan saja, ilmun yakin. Tetapi ketika itu, karena dinding penghalang sudah diangkat, maka kita akan berpindah kepada keyakinan yang lebih tinggi nilainya, yaitu ainul yakin, keyakinan dari hasil melihat. Ainul yakin. Dan kalau diberilah kesempatan lagi, akan berpindah kepada keadaan yang lebih tinggi, yaitu aqul yakin. Mudah-mudahan. Tapi mesti mujahadah. Di siang hari berpuasa, tahan lapar, dahaga, dan kehendak-kehendak hawa nafsu lainnya. Di malam hari yang semestinya kita berehat tidur, kita tak mau berehat tidur. Kita solat tarawih. Kalau mau ikut sunnah Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah dalam solat tarawih. Sunnah Rasulullah dalam solat tarawih, Rasulullah melakukannya di dua rakaat pertama. Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, Surah. Kenapa tertawa? Di dua rakaat pertama, Surah Al-Baqarah sampai Surah Al-An'am, dua rakaat pertama. Kalau mau ikut sunnah Rasulullah, maka 10 juz di dua rakaat saja. Rasulullah, ya, kita bisa lihat hadis Rasulullah yang berkaitan dengan 13 rakaat. Pertama kali Rasulullah membuka salatnya dua rakaat, tetapi pendek saja, khafifataini. Setelah itu Rasulullah salat dua rakaat lagi, panjang sekali. Ini dari Al-Baqarah sampai Al-An'am. Kemudian dua rakaat lagi, nah itu lebih pendek dari dua yang ini disebut pembuka salat. Yang salat tarawih itu dari sini mulai. Sampai dua lagi lebih pendek lagi. Dua lagi lebih pendek lagi. Dari pendek daripada sini, bukan daripada sini, ini pendeknya pembuka salat. Dah berapa semua ni? Dah 10. 10. Satu riwayat Rasulullah melakukan salat witir. Jadi jumlahnya berapa? 11. Satu lagi riwayat Rasulullah tambah dua lagi, lebih pendek lagi, kemudian witir satu. Jumlahnya berapa? 13. Jadi ada riwayat 11, ada riwayat 13. Meskipun 11, meskipun 13, berakhirnya adalah waktu subuh. Meskipun 11 ataupun 13, berakhirnya waktu subuh. Solat witir yang satu itu, itu adalah dekat subuh. Mau ikut sunnah Rasul? Pada masa Umar bin Khattab, ini berat ini, seperti ini berat. Maka Umar bin Khattab membanyakkan salamnya. sehingga 10 kali salam. Kalau ini berapa salam nih? Nah ini kalau kita tutup yang ini, maka salamnya 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali salam saja. Semakin banyak salam, semakin berehat. Tapi kalau sedikit salamnya, lama kita berdiri. Nah, pada masa Umar bin Khattab dibanyakkan salamnya. Sehingga pada masa Umar berapa rakaat? 20 rakaat. Jadi ada 11, ada 13, ada 20. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, tengok ini mujahadah muraqabah. Ini kaitannya mengejar muka apa? Runtuhnya dinding penghalang. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, 20 ini kurang. Apa sebab? Sebab ketika itu di Madinah, apabila 20 sama dengan yang di Mekah 20 juga. Dan orang di Mekah dapat kelebihan, yaitu selepas 4 rakaat mereka tawaf. 4 rakaat mereka tawaf. Sementara di Madinah tak ada peluang tawaf. Karena Ka'bah itu hanya di Mekah. Maka Umar bin Abdul Aziz, supaya sama pahala yang kita dapatkan dengan orang yang ada di Mekah, maka Umar bin Abdul Aziz tetapkan 36 rakaat untuk menyamakan pahala. Jadi yang mereka kejar adalah pahala. Tapi kita bergaduh hanya kena bilangan saja. Yang satu kata 11, yang satu kata 13, satu lagi mengatakan 20. Ah, bergaduh. Kita surau. Tak maulah surau tu. Surau itu 20. Atau mengakui semuanya ini. Karena seperti yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin umpamanya, yaitu tanah seorang Syekh di Saudi Arabia, mengatakan sebenarnya jumlah bilangan rakaat tarawih tidak ditetapkan dengan angka-angka. Ah, itu menurut beliau. Ini ulama terkenal juga daripada Saudi Arabia, pengajar di Madinah Al Munawwarah, Universitas Madinah. Beliau mengatakan bilangan tarawih tidak pada angka-angka. Mau berapa rakaat saja silakan. Yang penting malam Ramadan diri. Nah, apabila kita bawa kepada pendapat-pendapat yang ada, semestinya yang kita kejar adalah banyak beribadah di bulan Ramadan. Banyak beribadah, mujahadah. Sungguh-sungguh. Apalagi Allah telah beri peluang. Apabila dalam bulan Ramadan, Allah beri peluang. Peluang pertama yang Allah beri dari sisi tubuh kita. Dilemahkan hawa nafsu kita. Jangan makan, jangan minum, berpuasa di siang hari. Apabila lemah hawa nafsu, apa yang muncul? Kalau hawa nafsu lemah, ditundukkan, apa yang muncul? Oh, tak menjawab. Kemana? Ini tadi bawa, kita dah bawa ke pengajian yang tinggi, rupanya pengajian rendah. Masih belum juga. Baik. Kita ada 4 unsur. Ini kembali lagi ke pengajian awal. Ada al-qalbu. Apa qalbu ini? Hati. Kemudian ada ar-ruhu. Ruh, nyawa. Ada lagi an-nafsu. Ini nafsu atau keinginan. Ada lagi satu lagi yang keempat, al-aqlu, akal. Ah, ini dia pengajian kita. Ini dia manusia sebenarnya. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain ini, dengan malaikat ataupun dengan haiwan. Manusia ada 2 unsur. Ada unsur yang nampak. Unsur yang nampak tubuh, jasad. Ada unsur yang tidak nampak. Yang tidak nampak 4. Yaitu hati. Kaitannya dengan perasaan, pemahaman, keyakinan itu hati, bukan yang seketul daging itu, bukan. Yang seketul daging itu tempat letaknya unsur perasaan, kefahaman dan keyakinan. Kalau dia dari sisi fisik, dari sisi tubuh, seketul daging. Tetapi ada unsur di seketul daging itu. Unsur itu adalah hati. Hati itu punya tabiat atau hakikatnya berbolak balik. Ini dah kita faham dulu ni. Berapa kali pengajian ni? Banyak pengajian ni. Hakikat hati, makanan hati, penolong hati, penyakit hati, kerusak hati, keistimewaan hati. Masih ingat? Tak ingat lagi. Oh, innalillahi wa inna ilaihi payahnya je. Berbolak balik hati. Jadi yang kita maksudkan bukan seketul daging itu yang berbolak balik. Indah, yang berbolak balik adalah perasaan yang di dalam, keyakinan yang di dalam. Sekejap sungguh-sungguh beribadah, sekejap pula malas beribadah, sekejap bukan main lagi, rajin umpamanya, sekejap lagi lalai. Ketika di tanah suci, Masya Allah. Ketika di tanah air, Subhanallah. Berbolak balik. Bulan Ramadan, bersemangat. Selesai Ramadan, kembali lalai, bolak balik. Yang dimaksudkan bukan yang seketul daging itu, tetapi unsur yang bergantung kepada seketul daging itu. Sudah? Nyawa, roh. Ini nanti yang kita bahas. Selepas selesai pengajian ini kita akan bahas dulu. Ini hakikatnya beriman kepada Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Allah tanya kepada roh. Roh menjawab, ya, engkau Tuhan kami ya Allah. Hakikatnya beriman. Nafsu. Nafsu itu hakikatnya menginginkan yang buruk. Itu nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu berkeinginan yang buruk. Itu hakikat nafsu, berkeinginan yang buruk. Kalau nyawa, roh, karena dia beriman, maka dia berkeinginan yang baik. Umpamanya sekarang ini. Sekarang ini pada diri kita ada roh yang beriman, ada nafsu yang berkeinginan yang buruk. Kalau naik roh kita, rohanian kita, maka kita akan sungguh-sungguh mengikuti pengajian ini. Roh kita naik, semangat. Ada roh, ada semangat. Tapi kalau nafsu kita yang muncul, itulah yang buat kita mengantuk. Dah penatlah saya kerja. Akhirnya dia sampaikan keinginannya. Tidur dalam majlis ilmu. Tidur dalam majlis ilmu baik atau buruk? Baik. Tidur di dalam bilik nanti di rumah bolehlah, baik, sehatkan badan. Tapi dalam majlis ilmu buruk. Tapi itulah dia keinginan nafsu. Inilah yang membuat hati itu berbolak-balik. Sebab roh itu di dalam hati, kemudian dia memancar ke seluruh tubuh. Nafsu itu di dalam hati, dan dia yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Inilah dia jihad yang besar. Dan kesemuanya bergantung pada hati. Apabila roh dicabut daripada hati atau daripada tubuh manusia, hati itu sudah tidak berbolak balik lagi. Hati sudah tidak berbolak balik. Kalau roh itu dicabut daripada hati manusia, tidak berbolak balik lagi. Apa sebab? Sebab roh itu sudah keluar dari tubuh manusia, dari hati manusia, dan nafsu itu pun sudah tak ada lagi. Ada lagi keinginan kalau roh sudah dicabut? Tak ada. Kalau roh sudah dicabut, badan sudah terbaring, ada keinginan mau makan lagi? Tidak. Ada keinginan mau berbaring dalam bilik tidur? Tidak. Jangan letakkan saya di ruang hadapan, letakkan saya di bilik tidur. Ada keinginan? Tak ada. Apa sebab? Sebab nafsu itu ada ketika ruh berada dalam hati, dalam diri manusia. Ini mesti dipegang nih, yang empat nih. Tak terpegang yang empat nih, ini tak boleh dipahami dengan baik. Mujahadah memunculkan roh. Mujahadah menekan hawa nafsu. Bukan membuang hawa nafsu. Hawa nafsu tak akan mungkin boleh dibuang. Karena memang sudah sedia ada. Unsur yang sudah sedia ada bersama kita. Tapi mesti ditekan. Jangan dia dimunculkan. Pada bulan Ramadhan, Allah beri peluang untuk memunculkan roh. Dan Allah beri peluang untuk menekan hawa nafsu. Untuk memunculkan roh, dibukakan pintu syurga, ditutupkan pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Muncul. Karena yang buat roh itu tak muncul itu adalah syaitan yang menggoda, yang memperdaya. Kemudian roh ini pula dipelawa apabila pada bulan Ramadan. Kalau beribadah akan dibanyakkan pahala, akan digandakan pahala. Maka semakin muncul ruh. Dengan banyak beribadah, semakin muncul ruh. Makin banyak ibadah, semakin muncul. Dalam masa yang sama, karena siang harinya diwajibkan berpuasa, maka tak ada lagi keinginan nafsu. Keinginan nafsu itu, kalau lapar mau apa? Mau makan. Kalau dahaga mau apa? Mau minum. Tak boleh. Tak boleh makan. Tak boleh minum. Meskipun lapar, meskipun dahaga. Begitu cara Allah membantu kita untuk menekan hawa nafsu dan memunculkan roh. Sehingga hati pun menjadi tenang. Karena yang membuat hati itu gelisah, ada pertentangan antara nafsu dengan roh yang beriman kepada Allah. Dan satu lagi, Allah bekalkan pula kepada kita akal. Ini kaitannya dengan pengetahuan. Itu kaitannya dengan keinginan, iradah. Ini kaitannya dengan ilmu, pengetahuan. Akhirnya orang yang berilmu mudah baginya untuk memunculkan rohnya dan menekan nafsunya, pandai, bijaknya menguruskan dirinya. Karena akalnya berfungsi. Oh tidak, ini bulan Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir. Belum tentu lagi saya akan jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Kalau ini Ramadan terakhir, ini kata akal ini. Oh, saya tak boleh sia-siakan Ramadan ini. Saya ingin dapatkan keistimewaan Ramadan ini seperti yang dijanjikan. Dalam Quran dijanjikan, dalam hadis Nabi dijanjikan keistimewaan-keistimewaannya. Oh, saya mesti dapatkan, kata akal. Maka akal inilah yang terus memberikan pengetahuan, memperingatkan, membimbing ruh untuk dimunculkan dan menguruskan hawa nafsu sehingga dia tidak biar, tidak bebas, tak terkendali akal. Apabila demikian keadaannya, maka saya dapatlah keadaan yang kedua, yaitu muraqabah. Setelah melihat ini pengetahuan ini. Ini pengetahuan. Akal. Apabila ini pengetahuan, oh, Allah dah tetapkan. Rupanya untuk sesiapa yang didekatkan oleh Allah, Allah akan sediakan rauhan, raihanan, jannatun na'im. Maka orang yang berakal, oh, saya tak boleh sia-siakan ini. Ini Allah yang menetapkannya. Dan dia sebagai janji, pasti Allah tidak akan mengingkari janjinya. Saya akan dapatkan. Ini orang yang berakal. Apabila keempat-empat ini diaktifkan atau diusahakan, diupayakan, maka bermakna hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah, maka layaklah dia pula untuk didekatkan oleh Allah. Apabila kita lihat ayat tentang Allah itu dekat dengan hamba. Kita lihat ayat itu adalah di antara ayat-ayat puasa Ramadan. Ketika Allah berfirman ayat sebelumnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Selepas itu ayat adalah ayat wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Aku, katakan bahwasanya Aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan perkenankan doa hamba-Ku itu apabila hamba-Ku itu berdoa kepada-Ku. Apa sebab Aku perkenankan? Sebab tidak ada penghalang antara Aku dengan hamba-Ku. Tidak ada hijab antara Aku dengan hamba-Ku itu. Kalau yang berdoa itu adalah hamba Allah. فَلْيَسْتَبِيْهُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kalau tidak ada dinding penghalang,